Assalamualaikum, selamat pagi para pendengar. Saya Ria akan menyampaikan informasi tentang wisata di Malang. Saya akan menyampaikan informasi tentang Hawaii Waterpark. Tempat ini sangat cocok untuk keluarga berwisata karena harganya yang sangat terjangkau. Di sini banyak sekali wahana untuk anak-anak yang aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.